Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian kita yaitu terkait dengan taqdimul maf'ul bi 'alal fa'il, yaitu mendulukan objek atau maf'ul bi yaitu penderita atas fa'il itu pelaku. Pembahasan yang kita bahas adalah wajib. Jadi ada hukumnya wajib, ada hukumnya jaiz. Di sini kita lebih kepada hukumnya jaiz. Kapan afan wajib? Kapan wajib mendulukan objek atas pelaku? Di sini ada tiga poin yang dijelaskan di sini. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu apabila fa'ilnya dalam bentuk isim zahir, sedangkan objeknya dalam bentuk kata ganti, yaitu dhamir. Yaitu dhamir muttasil. Jadi kalau maf'ul bihnya dhamir muttasil, sedangkan fa'ilnya isim zahir, ya sudah otomatis bahwa maf'ul bihnya harus didulukan atas fa'il. Sebagaimana contoh di sini, sa'adani ar-rajulu. Sa'adani ar-rajulu. Tidak bisa kita dulukan fa'ilnya sa'adar rajulu iyaya. Sa'adar rajulu iyaya. Iyaya itu adalah dhamir munfasil. Nah, enggak bisa juga pakai dhamir muttasil. Sa'adani ar-rajulu iya. Iyanya di akhir. Jelas tidak mungkin. Kalaupun bisa memakai dhamir munfasil, yaitu sa'adar rajulu iyaya, akan tapi bahasa ini dhaifah, lughah dhaifah, bahasanya lemah. Kenapa lemah? Karena selagi bisa memakai dhamir muttasil, maka harus pakai dhamir muttasil, tidak boleh memakai dhamir munfasil. Nah, ketika dhamir muttasil itu dipakai, maka mau tidak mau harus dudukan dhamirnya atas fa'il. Maka jadilah sa'adani ar-rajulu sayurafikuka ahmadu. Sayurafikuka ahmadu. Ahmadu, kaf ini adalah dhamir muttasil. Tidak bisa kita dudukan fa'ilnya sayurafiku ahmaduka. Ada khata. Atau diganti dhamir munfasil. Sayurafiku ahmadu iyaka. Nah, dari sisi bahasa benar, artinya dari sisi makna benar ya, tapi dari sisi lughah aturan yaitu salah. Kenapa salah? Karena kaedahnya selagi bisa dipakai dhamir muttasil, maka harus pakai dhamir muttasil, tidak boleh pakai dhamir munfasil. Oleh karena itu maka wajib dulukan kafnya sayurafikuka ahmadu. Nah, perhatikan di sini Al-Qur'an qauli ta'ala walamma ja'ahum rasulun. Walamma ja'ahum rasulun. Enggak bisa walamma ja'a rasulun hum. Ya. Sebagaimana susunan biasa. Susunan asli fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, ketika maf'ul bih dalam bentuk dhamir muttasil tuhum, maka mau tidak mau dhamir muttasil itu harus dulukan di atas fa'il. Fa'ilnya rasul. Walamma ja'ahum rasulun. Dan ini banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW maupun di dalam kutub para ulama ya. Karena itu kaidah ya. Kemudian selanjutnya malam ini insyaAllah kita lanjutkan, yaitu poin yang kedua wajib menurunkan maf'ul bi atas fa'il, yaitu idza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw bi innama. Manakala fa'il itu dimahsurkan, dihasarkan, itu dihasar dibatasi dengan kata illa atau innama. Jadi kalau kita ingin membatasi suatu kata, tentu pakai kata illa atau innama. Jadi ada dua kata untuk membatasi suatu isim atau suatu kata, yaitu dengan illa atau innama. Contoh, ma katabal wajiba illa Muhammadun. Nah, tidak ada yang menulis tugas kecuali hanya Muhammad. Nah, jadi hanya Muhammad yang menulis tugas, itu yang maksud. Jadi siapa yang menulis tugas ini? Muhammad. Nah, berarti apa? Muhammad itu yang dibatasi. Yang dibatasi berarti hanya Muhammad yang menulis tugas. Nah, mahsur ini di dalam konteks gramatika atau nahu ya, mahsur itu harus diletakkan di akhir. Mahsur itu di akhir, bukan di tengah, bukan apalagi di awal ya. Mahsur itu senantiasa di akhir. Contoh bahasa, ada bahasa Indonesia aja dulu ya. Tidak ada yang datang ke rumah kecuali Ali. Nah, tidak ada yang datang ke rumah kecuali, adakah orang lain datang ke rumah? Hanya Ali kan? Nah, berarti yang dibatasi itu adalah si Alinya. Tapi saya balik, tidak ada yang Muhammad tidak datang kecuali ke rumah. Muhammad tidak datang kecuali ke rumah. Berarti apa yang dibatasi itu? Rumah. Muhammad kah atau ke rumahnya? Muhammad tidak datang kecuali ke rumah. Yang dibatasi ada ke rumahnya. Berarti dia tidak datang ke masjid, tidak datang ke lapangan, dia hanya datang ke rumah. Nah, itu mahsur itu senantiasa apa? Berada di akhir tempatnya. Nah, ketika yang dibatasi itu ada pelaku, berarti harus letakkan di akhir. Iya kan? Nah, kalau letakkan di akhir otomatis kalau ada maf'ulnya, berarti maf'ulnya dulu kan. Enggak mungkin maf'ul juga diakhirkan. Nah, contoh lagi yang mudah ya. Saya tidak makan kecuali rambutan. Saya tidak memakan kecuali rambutan. Berarti apa yang saya makan? Hanya rambutan saya makan kan? Hanya rambutan, bukan durian, bukan pisang. Nah, itu maksudnya di akhir. Baik. Yang makan siapa? Apakah saya saja dibatasi? Enggak. Saya tidak memakan kecuali rambutan. Yang dibatasi itu bukan saya. Yang dibatasi adalah yang dimakan. Nah, itu batasi objek yang dibatasi. Tapi kalau saya balik, tidak ada yang memakan rambutan kecuali saya. Siapa pelaku di situ? Saya kan? Baik. Adakah orang lain yang makan rambutan? Tidak ada. Karena saya katakan tidak ada yang makan rambutan kecuali saya. Rambutan itu objek, maka mau enggak mau rambutan itu didulukan karena ingin membatasi pelaku. Maka pelaku harus letakkan di akhir. Nah, ini tentang mahsur. Taib, silakan, itu sebagai pengantar ya. Silakan baca poin 2 atau nomor 2, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz telah membuka pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda sahabat Roja di rumah, baik Anda yang menyimak melalui Roja TV maupun Radio Roja, silakan Anda dapat memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf, terputus Ustaz. Yeah. Mungkin kita coba di kesempatan malam hari ini Ihwah di studio dulu. Silakan, Ustaz. Silakan, boleh. Pemanasan. Baik, kami persilahkan untuk Ihwah di studio. Idza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw mahsuran aw mahsuran mahsuran mahsuran limadha khabar kana iya. Idza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw bi innama nahu ma katabal wajiba illa Muhammadun iya. Wa nahu innama akalal burtuqala akhuka iya. Wa qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qawlihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama iya. Baik, silakan. ثانيا إذا كان فاعل محصورا بإلا أو بإنما نهو ما كتب الواجب إلا محمد ونهو إنما أكل البرتقال أخوك كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب أحسنت بارك الله فيكما. Baik, kita berikan kesempatan sahabat Roja di rumah, Ustaz. Iya, silakan. Baik, kami persilakan untuk sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi masih membaca bagian yang kedua. Poin yang kedua, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya dari Solo. Iya. Ya, Ustaz. Silakan Ummu Abdillah. Sanian iza kana fa'ilu mahsuran illa au bi an bi nama nahwu ma kata tal wajiba illa muhammadun nahwu innama akala burtuqala ahuka aqawli ta'ala audu billahi minasyaitonir rajim aqawlu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara aqawlihi ta'ala innama yakhshawaha min ibadihi al-ulama. Iya. Masyaallah. Ahsant. Barakallahu fiik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk kamu Ummu Abdillah di Solo. Kami undang Anda kembali, sahabat Oja yang lain. Silakan bisa menyusul Ummu Abdillah di Solo di 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu Teti di Mandailing Natal, Ustaz. Baik, masyaallah. Nah, tafadhali, silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian iza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw bi innama nahwu ma kataba al-wajiba illa muhammadun wa nahwu innama akala al-brutuqala akhuka kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qawlihi ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita Ustaz. Baik, satu orang lagi. Satu orang lagi, masih ada kesempatan. Silakan untuk Anda berlatih membaca dan insyaallah akan di perbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki oleh Ustaz. Kami persilakan di 0218236543. Iya. Silakan. Iya. Tampaknya suara kita tidak terdengar, Ustaz. Betul, Mas. Hanya suara dari penelpon yang terdengar. Namun yang terdengar ada suara anak kecil. Iya. Suara bayinya. Masyaallah. Baik, masih kita coba satu angkat penelpon lagi, satu penelpon kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Mujibur Rahman di Kota Mataram. Baik, silakan. Tafadhal ya akhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanian iza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw bi innama nahwu ma kataba al-wajiba illa muhammadun wa nahwu innama akala al-burtuqala akhuka ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qawluhu ta'ala wa qawli wa qawl ma'tuf ala ka qawlihi atafnya ke sana ya barakallahu fik wa qawlihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Baik, masyaallah, ahsant, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, tapi ada baiknya saya tulis saja ya, biar jelas supaya antum bisa bikin kalimat, menyusun kalimat. Bahwa kalau untuk membatasi suatu isim ada dua uslub susunan. Ada dua uslub. Yang pertama uslubnya yaitu apa? Ma kemudian kalimat baru illa. Iya. Nah, yang di akhir ini dikatakan mahsur ya. Mahsur itu di akhir atau pakai innama. Iya. Innama kalimat itu di akhir. Di akhirnya adalah mahsur. Jadi ada dua uslub. Mau pakai yang mana? Kedua-duanya uslubnya sama. Kita lihat kalimat ya. Kataba. Ya. Karena ada maf'ul ya, tentu fi'ilnya harus fi'il muta'addi. Kita bikin kataba Muhammadun al-wajibah. Baik. Kataba Muhammadun al-wajibah. Ini susunan asli ya. Fi'il, fa'il pelaku, dan objek. Maf'ul bih. Nah, sekarang kita ingin memakai apa? Untuk membatasi. Lalu pakai ini, ma'at, ma dan atau innama. Kita ambil pakai ma. Ya. Ma kataba Muhammadun illa wajib. Nah, apa arti ini? Hah? Kali ini apa? Muhammad telah menulis tugas. Apa ini tulisnya? Tugas. Kan gitu. Nah. Apakah dia menulis yang lainnya? Bisa jadi. Karena sini tidak ada kata pembatasan. Sah? Bisa jadi juga nulis surat. Betul? Baik. Sekarang kita ingin membentuk semacam apa? Membatasi kata. Nah, jadi ma kataba Muhammadun illal wa illal kewajibah. Tidak ada yang ditulis oleh Muhammad melainkan tugas. Berarti apa? Apa yang dibatasi? Tugas. Berarti dia tidak menulis surat. Yang itu hanyalah wajib. Nah, ini konteks ini ma dan illa atau pakai konteks innama. Innama kataba Muhammadun al-wajib. Tentu enggak pakai illa ya. Enggak ada illanya. Nih. Apa arti ini? Hah? Sesungguhnya inna itu kan sungguh. Cuma ma itu mulghah. Asalnya inna litaukid. Tapi apa? Karena tufidul hasar untuk bermakna hasar, maka ma apa innanya mulghah, tidak beramal. Sehingga tulisan pun bersambung. Bukan apa? Bukan dipisah. Nah, kalau innama ini berarti tulisnya apa? Pisah. Berarti inna ini beramal. Nah, sedangkan di sini maknanya apa? Sesungguhnya hanyalah, ada kata hanyalah. Innamal amalu binniat. Apa artinya? Sesungguhnya amal itu hanyalah dengan niat. Jadi kalau mau beramal harus pakai niat. Ya. Baik. Nah, innama kataba Muhammadul wajibah. Apa artinya? Sesungguhnya Muhammad hanyalah, ada asal kata hanya kan? Sesungguhnya Muhammad hanyalah menulis tugas. Sama ini maksudnya? Sama. Yang membatasi kan? Tapi sekarang pertanyaannya, dibatasi itu apa di sini? Berarti kita di sini apa? Membatasi objek maf'ul bih kan? Sedangkan maksud kita adalah membatasi pelaku. Nah, ketika pelaku dibatasi berarti harus pindah tempat. Harus pindah tempat. Fa'ilnya mau enggak mau diakhirkan, objeknya didulukan. Berarti mendudukan objek wajib atau tidak? Harus. Nah, karena kita ingin membatasi pelaku, bukan membatasi objek. Kalau ini objek. Nah, ketika kita ingin membatasi pelaku bahwa hanya Muhammad yang menulis, berarti apa? Fa'ilnya diakhirkan. dan objeknya dahulukan. Itulah katakan apa? Wajib mendahulukan apa? Objek. Atau wajib mengakhirkan fa'il. Sama saja. Wajib mendahulukan objek atau wajib mengakhirkan fa'il. Nah, ini saja nih. Tukar ini. Nah. Kata wajib, tugas kita pindahkan. Karena kita ingin membatasi apa? Pelaku. Berarti ma katabal wajibah. Ma katabal wajibah illa Muhammadun. Innama katabal wajibah Muhammadun. Nah, apa arti ini? Silakan terjemahkan. Ini konteks biasa. Uslub ini ada Quran. Dan hadis juga ada. Nah, ini apa artinya nih? Hah? Ayo. Terjemahin. Tidak ada yang menulis tugas. Iya, tidak ada yang menulis tugas atau PR, hanyalah Muhammad, ya kan? Murid banyak, yang mengerjakan tugas hanya Muhammad, yang lainnya pemalas, enggak menulis tugas. Itu maksud kan? Tidak ada yang menulis tugas hanyalah Muhammad. Sudah. Yang lain yang mengerjakan tugas. Gimana kalau antum jadi guru? Hah? Nah, ini uslub, wah ini juga sama. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya yang menulis tugas hanyalah Muhammad. Nah, itu terjemahkan lebih kurang. Kalau terjemahannya sebabkan apa bahasa translate-nya bahasa bagus Indonesia enggak apa. Tapi ingat, yang dibatasi ini di sini. Jangan salah menerjemahkan. Nah, sesungguhnya yang telah menulis tugas hanyalah si Muhammad. Enggak ada murid lain, enggak nulis sama sekali, hanya Muhammad. Nah, inilah berarti apa? Wajib mendulukan apa? Taqdimul maf'ul bih wujuban 'alal fa'il. Atau wujub ta'khir fa'il 'alal maf'ul bih. Nah, kita lihat konteks dalam Al-Quran. Apa sih? Coba baca. Tapi ingat ya, kalau illa itu harus pakai nafi sebelumnya. Huruf nafi apa? Bisa ma, terus bisa lan, terus laisa. Kalau laisa itu masuk pada isim ya. Yang masuk fi'il itu hanya ma dan lan. Bisa la nafi juga. Coba baca Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai ini. Mic, iya, biar kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, itu yang mengklaim siapa nih? Orang Yahudi ya. Mereka mengatakan apa? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan lan yadkhulal jannata. Tidak ada yang akan masuk surga, hanyalah mangkanahu dan hanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu surah apa itu? Al-Baqarah ya. Nah, waqalu, ini kan klaim mereka ya. Waqalu, apa kata mereka? Lan yad, ada nafi kan, lan. Lan yadkhulal jannata. Apa lan yadkhulal jannata? Tidak akan masuk surga kecuali atau hanyalah mangkana hudan, hanyalah orang-orang yang ya Yahudi atau orang Nasrani. Nah, berarti selain mereka tidak masuk surga, tidak masuk surga. Itu klaim mereka, ya kan? Baik. Nah, ini tufi hasar kan? Tufidul hasar. Inman itu isim apa itu? Mausul. Isim mausul, iya. Kedudukannya sebagai fa'il pada yadkhula. Mana maf'ul bih-nya? Al-jannata. Iya. Al-jannata. Baik, ini bentuk apa? Yang pertama, usul pertama, nafi dan illah. Baik, usul yang kedua. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jangan salah baca. Nah, kalau enggak ada harakat ini bisa salah baca nih. Kalau enggak paham grammar ya. Jangan salah baca innama yakhshallahu. Ya. Innama yakhshallaha. Karena Allah itu sebagai apa? lafzul jalalah sebagai maf'ul bih, dahulukan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Usul asalnya apa? Yakhsya. Artinya kan yakhsyal ulama'u, ya. Yakhsyal ulama'u. Apa? Allah. Ya kan, min ibadih. Tapi Allah dalam ayat ini, Allah apa? Menghasarkan. Sesungguhnya yang takut Allah hanyalah dari hambanya adalah ulama. Min itu lil bayan, ya. Min itu lil bayan atau lil taba'id juga bisa. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah, sesungguhnya hanyalah yang takut Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Ulama sini maksudnya apa nih? Apa yang pakai serban? Ulama adalah orang yang paham, ngerti akidah, ngerti apa agama, iya. Mengamalkan itu lebih penting, mengamalkan ilmu walaupun ilmu agamanya tidak seberapa. Alim kan tahu dia. Iya. Baik, jadi ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Itu ulama yang sebenarnya, mengamalkan ilmunya ditatbik, iya. Nah ini perhatikan ini, ulama di situ apa? Diakhirkan. Fa'il itu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ulama itu apa? Sebagai fa'il daripada yakhsha. Baik, nah tinggal kalau sudah ngerti ini uslubnya, kita bisa, bisa apa? Kembangkan. Membikin apa? Konteks dalam berbahasa. Baik, selanjutnya nokta salisah atau tempat yang ketiga wajib mendudukkan maf'ul bih. Silakan baca. Baik, kami persilahkan kembali kepada sahabat wajah di rumah. Anda masih berkesempatan untuk kembali berlatih membaca. Silakan di halaman ke-29 dan kita akan tampilkan di layar kaca Anda. Anda bisa membaca bagian yang ketiga. Silakan di 021-823-6543. Silakan. Iya. Silakan sudah masuk. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Iya. Baik. Kami persilakan untuk Anda penelpon di 021-823-6543. Agar suara Anda lebih terdengar jelas dalam berinteraksi dengan kami di studio, mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radio Anda. Atau cukup mendengarkan terlebih dahulu melalui pesawat telepon. Baik, kami coba angkat kembali. Silakan. Iya, sudah masuk? Iya, Pak. Iya, dari siapa di mana? Iya, Pak. Iya, dari siapa di mana? Di Bengkong Harapan 1. Iya, dengan siapa ini? Di Bengkong Harapan 1. Iya, dengan siapa ini? Ya, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kami persilahkan. Tampaknya Ustaz masih menggema suaranya. Yeah. Baik, mungkin kami coba ganti dulu dengan penelpon yang lain. Sekaligus kami ingatkan kembali, silakan Anda bisa mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, atau Anda cukup memute dan mendengarkan suara kita lewat pesawat telepon terlebih dahulu ketika Anda berinteraksi dengan kami. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya diambil oleh yang berpengalaman. Iya. Ini. Betul. Silakan Ummu Abila di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan. Idza tasalatil fa'ili dhamirun ya'udu 'ala maf'uli bihi. Nahu akhadha binta abuha ila mustasfa. Kaqaulihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Baik, masyaallah. Ahsant. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyusul yang berikutnya setelah dimulai kembali dengan Ummu Abdillah di Solo. Iya, betul. Kami persilakan sahabat Oja yang lain dan tidak lupa untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan di 021-823-6543. Halo. Iya, sudah masuk? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Haryono di Depok. Silakan, Pak Haryono di Depok. Boleh ditampilkan di layar? Boleh, ya. Silakan Bapak. Sudah terlihat, Pak? Mohon maaf, bisa ditampilkan? Oh iya. Sudah, ya silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falisa Ida atfalal bilfa'ili Dhamirun ya'udu alal maf'ulum bih. Nahfu akhadal binta abuha ilal mustashfa. Kaqawlihi ta'ala wa idhi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Baik. Ahsant. Barakallah fiqh. Barakallah, jazakallah khairan sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Haryono di Depok. Masih kita angkat satu penelpon kembali, nah, Sat. Iya, silakan. Silakan di 021-823-6543 untuk kembali berlatih membaca di halaman ke-29 ini. Silakan. Iya. Silakan, sudah masuk. Oh, tampaknya tidak terdengar Ustaz suara kita. Sekali lagi silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543. Baik, kami persilakan. Iya. Baik, tampaknya masih sedikit ada kendala Ustaz untuk penelpon kita karena tampaknya suaranya tidak terdengar Ustaz. Iya. Dan kalau terputus terdengar bunyi nging Ustaz, tapi ternyata betul. Ini belum terdengar suara kita. Silakan bisa ditutup terlebih dahulu dan mencoba kembali di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Jakarta, namanya Tira. Tira. Adik Tira kelas berapa? Tira. Tira. Adik Tira kelas berapa? Tira. 6. Oh, kelas 6 SD, Ustaz. Iya, ya, Masya Allah. Adik Tira bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya ya. Cukup mendengarkan melalui pesawat telepon saja. Iya. Cukup mendengarkan melalui pesawat telepon saja. Ya. Bisa, Pak. Ya, coba dikecilkan terlebih dahulu. Bisa, Pak. Ya, coba dikecilkan terlebih dahulu. Bisa, Pak. Baik, silakan Adik Tira bisa membaca halaman ke-29. Baik, silakan Adik Tira bisa membaca halaman ke-29. Oh, baik, tampaknya saya agak sedikit kendala adik kita ini. Masya Allah semangatnya mencoba menelpon dari tadi, Ustaz. Namun tampaknya belum. Iya, kita lanjutkan ya. Baik. Yang ketiga adalah idza ittasala bil fa'ili dhamirun. Nah, dhamir itu sebagai fa'il ittasala ya. Idza ittasala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'ala al maf'ul bih. Apabila fa'il bersambung dengan dhamir, ya, atau apabila bersambung dengan fa'il dhamir. Jadi kalau dhamir bersambung dengan fa'il yang mana dhamirnya kembali kepada maf'ul bih. Jadi kalau ada fa'il bersambung dengan dhamir yang mana dhamir kembali kepada maf'ul bih, maka mau tidak mau maf'ul bihnya harus didulukan. Sebab dhamir itu kembali kepada mana? Hah? kepada kata yang sudah disebutkan di awal. Ya, ya. Sebelum atau sesudahnya? Sebelumnya ya. Atau sudah disebutkan di awal. Nah, kembali kepada kata yang disebutkan atau isim disebutkan di awal. Ya. Karena dhamir itu kembalinya kepada isim yang disebutkan di awal disebutkan. Jadi dhamir, kalau bikin dhamir harus kembali ke mana? Ke sini. Itu dhamir, harus kembali ke sini. Bukan dhamir itu kembali ke sini. Kembali kepada isim yang disebutkan di awal. Nah, itu dhamir. Nah, contohnya apa? Akhadha, akhadhal binta. Nah, ini maf'ul bih. Abuha ilal mustashfa. Apa arti ini? Hah? Apa artinya? Akhadha al-binta abuha ila al-mustashfa. Anak perempuan itu telah dibawa oleh bapaknya. Nah, oleh bapaknya. Nah, nya itu kembali ke mana? Tentu ini dhamir harus kembali kepada isim yang telah disebutkan di awal. Enggak bisa kembali ke depan. Makanya enggak bisa kita katakan apa? Kita pakai susun asli. Akhadha abuha al-binta ilal mustashfa, ya kan? Nah, padahal ha ini kembali ke mana? Bint, ya kan? Kembali pada bint maksudnya, anak. Kalau begini susunnya berarti apa? Berarti dhamir ini kembali kepada isim sesudahnya. Ya kan? Ini enggak boleh. Mesti dhamir itu kembali kepada isim yang disebutkan di awal. Nah, maka ketika ada dhamir yang kembali pada kata bint, maka ini harus letakkan di sini. Letakkan apa? Di akhir. Dulukan dia. Maka ini wajib dulukan. Ini mah wajib dulukan maf'ul bih atas fa'il. Akhadhal binta abuha. Bagaimana terjemahannya? Telah dibawa anak perempuan itu oleh bapaknya. Kan gitu. Atau anak perempuan itu telah dibawa oleh bapaknya. Oleh itu mungkin pelaku ya. Oleh bapaknya. Ada terjemahan bagus lagi. Antum ahlul lughah Indonesia. Antum lebih paham bahasa Indonesianya. Ada lagi terjemahan lebih kurang? Cukup ya. Cukup dipahami. Cukup dipahami. Nah, ini dia. Karena ada dhamir ini pada kata yang mana dhamir kepada bint, otomatis ini kat maf'ul bih dulu kan. Enggak bisa susun seperti ini. Salah susunannya. Nah, lihat Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu. Ha, itu kembali mana? Pada Ibrahim, sah? Wa idz ibtala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah. Cuma terjemahan bahasa kita itu pakai terjemahan kalimat pasif ya. Pasif. Tapi ada kata olehnya menunjukkan pelaku. Ini ada sedikit perbedaan dari bahasa kita atau kaidah bahasa kita dengan kaidah bahasa. Kalau kaidah bahasa, kalau kalimat pasif itu adalah enggak disebutkan pelaku. Maka dikatakan apa? Fi'il majhul. Kenapa fi'il majhul? Hah? Karena pelakunya enggak disebutkan. Enggak disebutkan pelakunya. Maka dikatakan fi'il majhul. Kalimat pasif ya. Dipukul, diminum. Nah. Betul, dibantu. Nah. Kalau maklum, kalimat aktif pakai me, kan? Membantu, memukul. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Diuji. Kalau terjemahan asli apa? Ibtala, menguji kan? Nah, ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim. Nah, pada situ apa? Tuhannya, ada kata nya-nya. Nah, kembali pada Ibrahim. Nggak tahu kalau terjemahan, ada nggak bahasa lagi ya? Terjemahan bagus selain pakai kata di. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Misal nggak? Ingatlah ketika Ibrahim menguji Ibrahim menguji ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim terlalu panjang itu bahasa ya. Saya bagi kalau terjemah lebih kurang begitu ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Baik. Yang jelas itu ibtala itu bukan kalimat pasif, itu kalimat aktif. Kalau kalimat aktif butuhkan fa'il, kalimat pasif butuhkan apa? Naib fa'il. Nah, kamu bentuk fi'il juga kalimat aktif ibtala, bukan ubtulia, ibtala. Wa idh ibtala, idh ibtala, idh ketika. Ini dzaraf ya. Idh ibtala, ibtala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Taib. Ini dia. Ini objek. Asalnya apa? Idza batala rabbuhu Ibrahim. Itu surah aslinya, tapi enggak bisa. Kenapa? Ha ini memang kembali kepada Ibrahim. Kalau Ibrahimnya letakkan di akhir susun asli, idza batala rabbuhu Ibrahim, dan ingatlah Tuhannya menguji Ibrahimnya, siapa itu? Kalau dulu-dulu kan ini. Berarti nya itu berarti bisa kembali kepada sebelum lagi. Siapa itu nya itu? Nah, di sini apa? Allah menjelaskannya itu Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Makanya maf'ul bihnya dulu kan, maka fa'ilnya diakhirkan. Dan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada dhamir kembali kepada Ibrahim. Nah, tinggal dibikin kalau kita ingin mengembangkan uslub seperti ini. Ya, seperti ini, akhadhal binta abuha ila almustashfa. Anak perempuan itu telah dibawa oleh bapaknya ya ke rumah sakit. Nah. Jadi kemarin ya, tabrakan. Gimana kita? Hah? Para? Hah? Apa? Gimana, Bang? Para korban telah dibawa oleh keluarganya. Jahit. Ke rumah sakit. Ha, keluarganya, nya itu kepada kembali para korban. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kejadian ini tidak terduga ya. Dekat dari sini, Cilengsi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu. Nah, coba bagaimana bikin apa? Uslub seperti tadi. Coba. Terjemah ila Arabiyah. Para apa? Para korban telah dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Bisa? Nah, itu tugas, itu wajib itu. Nanti kalau tunggu-tunggu ini enggak selesai nanti. Baik, itu susunan ya. Nah, tinggal antum kembangkan saja. Kembangkan apa? Uslub seperti itu. Baik, ini ada 3 tempat ya. Ya. Ini yang paling penting. Baik, kemudian selanjutnya adalah wajib mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il. Nah, kan susu asli itu kan fi'il, fa'il, maf'ul bih, ya kan? Terkadang hukumnya bisa wajib. Maf'ul bih itu di akhir, enggak boleh letakkan dia di awal. Nah, harus di akhir dia, wajib di akhir. Nah, kapan saja letak di akhir. Nah, ini ada berapa ini? Ada 4, sebetulnya lebih dari 4. Mungkin nanti saya tambah yang kelima. Tambah yang kelima. Baik, silakan. Baik, kita berikan kesempatan lagi, Ustaz. Iya. Untuk sahabat loja di rumah, silakan. Masih ada kesempatan untuk berlatih kembali untuk membaca di kesempatan malam hari ini di 021-823-6543. Silakan kami angkat penelpon yang pertama untuk bagian ini. Silakan. Ini tampaknya untuk yang sudah nelfon kedua kali, boleh ketiga kali ya, Ustaz? Ya, silangan aja lah. Yang lebih dulu, insya Allah diberikan kesempatan. Semua Abdillah sudah 2 kali, boleh ketiga kali. Dan bagi Anda yang belum, nah ini jangan sampai kalah. Baik, kami persilakan. Oh, mohon maaf terputus. Mohon maaf ya, mungkin kita telat mengangkatnya. Silakan Anda bisa memutar kembali di 021-823-6543. Kami persilakan. Oh, baik. Tampaknya mohon maaf terputus kembali. Kami persilakan Anda memutar nomor 021-823-6543. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya agar suara terdengar lebih jelas. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilakan. Silakan. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Tampaknya suasana sedang tidak kondusif, Ustaz, ketika menelpon. Cuaca barangnya. Dan tampaknya ada suara-suara yang cukup mengganggu, sehingga Anda bisa mencari tempat yang lain yang lebih jelas. Baik, kita akan coba angkat telepon berikutnya. Kami persilakan di 021-823-6543. Iya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Arif di Karanganyar, Ustaz. Baik, silakan Bapak Arif di Karanganyar. Silakan, kita akan coba tampilkan di layar kaca. Iya, silakan Bapak. Wujubu ta'khiril maf'uli bihi. Wujubu ta'khi Takhiri, betul. Wujubu takhiril maf'uli bihi anil fa'ili. Iya. Yajibu takhirul maf'uli bihi anil fa'ili bima yali. Iya. Awalan, iza usial iltibasu wal wuku'u bisyakki bisa babi qofail i'rabi ma'a adamil qorinati nahu ta'ada Musa Isa. Iya. Wa idza kana al-i'rabu zahiran aw wujidat aw wujidat wujidatil qarinatu wat fata'khirul maf'uli bihi laisa biwajibin. Tidak kelihatan, Pak. Oh iya. Dinaikkan sedikit. Oh iya. Ya, silakan. Laisa biwajibin nahu ro'a musal walada. Iya. Ro'al walada Musa. Iya. Wanahu dakhala Musa al mustashfa. Dakhala al mustashfa Musa. Iya. Ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Iya. Satu poin dulu ya, agak panjang dikit. Naam. Iya, ini kaidah harus pelan-pelan. Jazakallahu khairan Bapak Arif tadi di Karanganyar. Baik, silakan menyusul berikutnya setelah Bapak Arif di Karanganyar, masih di 021-823-6543. Coba angkat telepon berikutnya, Sat. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketiga kali ini kayaknya. Iya. Dari Solo, silakan. Ujubu takhiril maf'uli bihi anil fa'ili. Yajibu takhirul maf'uli bihi anil fa'ili fima yali. Awalan, idza khusiya iltibasul wal wuku'u fi syaki bisababin khufa'il i'rabi ma'a adami al-qarinati nahwu sa'ada Musa Isa. Wa idza kana i'rabu dhahiran au wujidatil qarinatu fata'khirul maf'uli bihi laisa biwajibin. Iya. Nahwu ro'a Musa walada. Ro'a walada Musa. Dan nahwu Dakhala Musa Mustafa. Dakhala Mustafa Musa. Iya, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita angkat telepon berikutnya, Ustaz. Silakan yang ketiga masih di 0218236543. Dan sudah dicontohkan bacaan kita yang akan kita baca sekarang oleh Pak Arif tadi di Karanganyar dan oleh Ummu Abdillah di Solo. Silakan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Satar di Bandung. Baik, Bapak Satar di Bandung. Baik. Mohon televisinya yang sudah kecil dikecilkan lagi, Bapak. Baik, ya. Silakan Bapak Satar bisa melihat layar kaca. Iya. Ya. Wujubu tahiril maf'uli bi an anil fa'ili. Iya. Yajib tahiri takhiru. Yajib tahirul maf'uli bi. Yajib takhirul maf'uli karena di mudhaf ilaih ya. Ya. Wa atajib takhiri yajibu yajibu maf'ul. Yajibu takhirul maf'ul bihi yajibu takhirul maf'ul bi maf'uli maf'uli lamnya kasrah ya mudhaf ilaih maf'ul bi anil fa'ili fa'i fima fima yali fa'ima yali bisa fa'ima fi harfu jar fima yali fima yali iya. Awalan ida khusyal iltibasu ida khusyal iltibasu tibasu wal wuquhu fi syakki ya. bisababin khafa il i'rabi khafa il ibrab i'rab ma'al adami adamil qarinati qarinati nahu sa'ada Musa Isa wa idza kana i'rabu wa idza kana i'rabu zahiran dohiro au wujidatil qarinatu qarinatu fatakhirul maf'uli bihi fatakhirul maf'uli bihi laisa biwa jibin biwa tibi ya nahu ro'a Musa walada soal walada Musa. Iya. Wah, nahu daholal Musa Mustafa. Daholal Mustafa Musa. Iya. Ahsan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan. Sudah tiga penelpon Ustaz untuk membaca. Silakan. Masih kita angkat berikut. Iya. Silakan. Silakan. Di dalam. Ah baik, kita coba dulu ikhwah di studio kembali, silakan diberikan kesempatan oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nuqtatur rabi'ah wujubu ta'khiril maf'uli bihi 'anil fa'ili. Yajibu ta'khirul maf'uli bihi 'anil fa'ili fi ma yali. Awalan idza khusyyal liltibasu wal wuqu'u fi syakki bisababi khafa'il i'rabi ma'a adamil qarinati nahwu sa'ada Musa Isa wa idza kana al-i'rabu dhahiran aw wujidatil qarinatu fa ta'khirul maf'uli bihi laisa biwajibin nahwu ra'a Musa al-walada ra'a al-walada Musa wa nahwu dakhala Musa al-mustashfa dakhala al-mustashfa Musa. Ya ahsant. wujubu ta'khirul maf'ul bihi anil fa'ili. Ta'khiri, wujubu ta'khiri. Wujubu ta'khiril maf'ul, wujubu ta'khiril maf'ul bihi anil fa'ili. Yajibu ta'khirul fa'ili bihi يجب تأخير المفعول به عن الفاعل فيما يلي: أولا إذا حشي الالتباس والوقوع في الشك بسبب خفاء الإعراب مع عدم القرينة نحو سعد موسى عيسى. وإذا كان الإعراب ظاهرا أو وجدت القرينة فتأخير المفعول به ليس بواجب نحو رأى موسى الولد رأى الولد موسى ونحو دخل موسى المستشفى دخل المستشفى مستشفى موسى. Iya, ahsan, barakallahu fiik. Masih lagi? Baik, kita coba angkat penelpon kembali, Ustaz. Iya, silakan sahabat Loja di rumah masih diberikan kesempatan untuk membaca dan sudah banyak dicontohkan saja, yeah, sehingga bisa berlatih dan insya Allah akan dibimbing ketika memang masih ada kesulitan. Baik, di 021-823-6543 kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan. Silakan. Halo. Iya, dari siapa, di mana? Dari Trisna di Padang. Baik, dari Trisna di Padang, silakan. Bisa dilihat layar kacanya. Iya, silakan. Naam, tafadhali. Terputus. Wajabu takhaira wujubu ta'khiri, hadha mudaf ilaih ya. Wujubu ta'khiri, ra'nya kasrah karena mudaf ilaih. Wajubu. Lisa wajub. Wujub hadha masdar. Masdar daripada wajaba yajibu wujuban. Wujubu. Wujubu ta'khiri. Ta'khiri. Akhara yu'akhiru ta'khir. Itu masdar daripada akhara. Ta'khir. Terputus. Wujubu ta'khiri maf'ala bihi. Maf'ul. Wujubu ta'khiril maf'uli bihi. Wujubu. Ya. Baik, terputus ya. Halo. Iya, tampaknya ya, suara terputus, kita ya. Memang ya. Mungkin terdengar agak terlambat suara ya, kita saya diterima oleh penelpon mungkin jauh ya, nih ya. Di Padang. Betul. Bisa jadi terbawa angin mungkin. Baik, kita silakan yang lain. Iya, ya. Kita berikan kesempatan untuk yang lain. Silakan, atau untuk tadi penelpon bisa mencoba kembali di 021-823-6543. Semoga tersambung kembali. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Mandailing Natal? Iya, Ustaz. Naam, taib, tafadhali. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu ta'khiril maf'uli bihi 'anil fa'ili. Yajibu ta'khirul maf'uli bihi 'anil fa'ili fi ma yali. Awalan, idza khushyal iltibas wal wuqu'u fi syakki bisababi khufa'il i'rabi ma'a adamil qarinati nahwu sa'ada Musa Isa. Wa idza kana al-i'rabu zahiran aw wujidatil qarinatu fa ta'khirul maf'uli bihi laisa biwajibin nahwu ra'a Musa al-walada aw al-walada Musa wa nahwu dakhala Musa al-mustashfa dakhala al-mustashfa Musa. Baik, ahsan, masyaallah. Qira'ah mumtazah. Baik. Ya. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ya. Yaitu apa? Noktah poin selanjutnya adalah wujubu ta'khiril maf'uli bihi. Wajib mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il atau dari fa'il. Berarti apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Biasa. Tapi bisa wajib itu, maf'ul bih di akhir itu wajib. Kapan wajibnya? Ini dia. Yajibu ta'khirul maf'uli bihi anil fa'ili fima yali. Wajib mengakhirkan maf'ul bih itu objek daripada fa'il pada hal-hal berikut ini. Mana itu? Al-awal pertama, idha khusyil tibas. Apabila khusyia, mana khusyia? Dikhawatirkan. Nah, ditakutkan iltibas, terjadi kesamaran. Nah, dikhawatirkan terjadi kesamaran, maka tidak boleh mendudukan maf'ul. Letakkan maf'ulnya di akhir. Wal wuqu' fi syakki. Dan dikhawatirkan terjadi apa? Keraguan, ragu orang mendengarnya. Nanti kita akan lihat contoh. Kenapa? Kenapa bisa terjadi iltibas, kesamaran, atau terjadinya keraguan bagi mendengar? Bukan bagi yang bicara ya. Kalau bicara dia paham apa yang dimaksud. Tapi yang mendengar ini persoalan. Sehingga nanti nggak nyambung nanti. Yang bicara dengan yang mendengar beda maksud. Nah, jangan sampai beda maksud. Maka itu diatur kaedahnya. Bisababi khafa'il i'rab, disebabkan sebetulnya faktor ya. Khafa'il i'rab, ini khafa, khafya, tersembunyi i'rabnya. Artinya i'rabnya tidak jelas. Tanda i'rabnya tidak jelas, kita sudah pelajari ya tentang i'rab. Ada i'rab zahir, ada i'rab muqaddar, ya kan? Nah, i'rab muqaddar ini dikatakan khafa. Ma'adamil qarinah, di samping tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa yang pertama itu objek maf'ul bih. Nah, tidak ada tanda, tapi kalau ada tanda pertama itu maf'ul bih, ah boleh dilukan maf'ul bihnya atas fa'il. Nah, ketika tidak ada tanda menunjukkan itu maf'ul bih atau tanda i'rabnya keduanya apa? Tersembunyi, maka harus objeknya letak di awal. Contoh, sa'ada Musa Isa. Apa artinya? Hah? Apa? Sa'ada Musa Isa. Sa'ada Musa Isa. Ya. Apa artinya ini? Musa telah menolong Isa. Siapa pelakunya? Yang menolong siapa? Musa. Ini fa'il ya. Ini objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Berarti anda maksudnya adalah yang menolong itu adalah Musa. Yang ditolong adalah Isa. Ya kan? Lalu anda ingin bikin bahwa Musa itu sebagai yang ditolong. Musa sebagai tolong, pelakunya Isa. Lalu anda bikin uslub begini. Sa'ada Musa Isa. Musa telah ditolong oleh si Isa. Kalau anda yang berniat seperti itu, anda tahu. Tapi yang mendengar, bagaimana bisa membedakan? Siapa ini pelaku, siapa ini objek? Kenapa? Khafa'ul i'rab. Kedua-duanya i'rabnya khafi. Muqaddar, ya kan? Karena ini isim maksur di akhir oleh alif. Ini juga isim maksur di akhir oleh alif. Sekarang ini mana marfu, mana mansub? Karena fa'il itu hukumnya marfu, ya kan? Kalau dia apa? Kalau dia maf'ul bih hukumnya mansub. Ini persoalan adalah i'rabnya tersembunyi. Berbeda kalau i'rabnya zahir. Contoh. Sa'ada Muhammadun Aliyan. Ini i'rabnya zahir atau tidak? Nah, siapa pelaku di sini? Muhammad pelakunya. Lalu siapa objeknya? Ali. Bolehkah dulukan? Sa'ada. Antum mengatakan Sa'ada Aliyan Muhammadun, boleh? Boleh. Karena i'rabnya nyata. Orang pun tidak apa? Tidak akan salah dalam memahami. Sa'ada Aliyan Muhammadun. Nah, Muhammad telah ditolong, Ali telah ditolong oleh si Muhammad. Nah, ini jelas ini maf'ulnya. Karena antum baca mansub, ini baca marfu. Ya kan? Nah, ini boleh. Boleh mendudukan. Tapi kalau ditanya mana yang bagusnya? Bagusnya kembali hukum asal. Fi'il fa'il maf'ul bih. Kenapa dikhawatirkan Anda salah pengucapan? Salah pengucapan. Kan bisa saja salah pengucapan kan? Maksudnya itu adalah Ali itu sebagai fa'il. Ini sebagai maf'ul bih, tapi salah mengucap. Makanya jangan sekali-kali mendudukan maf'ul bih. Nah, bikin susun aslinya, Sa'ada Muhammadun Aliyan. Nah, kan jelaskan kenapa harus dudukan maf'ul bih? Karena tidak ada faktor yang mewajibkan, walaupun boleh. Nah, ini yang jelas ini hukumnya boleh karena i'rabnya zahir. Tapi kalau ini tidak boleh karena i'rabnya muqaddar. Orang tidak bisa dengar mana marfu, mana mansub. Ya kan? Kalau Anda bermaksud yang ditolong adalah Isa, nah ini usulnya. Saya ada Musa Isa. Tapi kalau Anda yang maksud bahwa Isa sebagai pelaku, balikkan. Saya ada Isa Musa. Nah, Isa menolong si Musa. Nah, enggak bisa apa? Enggak bisa ini dijadikan apa? Fa'il dijadikan maf'ul bih. Maksud siapa tahu niat antum yang mendengar, enggak bisa. Nah, itu apa? Khafa'ul i'rab. I'rabnya apa? Tersembunyi. Apa saja yang i'rab tersembunyi? Hah? Isim apa? Tersembunyi. Isim manqus ketika marfu, ya kan? Ketika marfu. Nah, itu. Kalau ketika marfu enggak bisa dibaca zahir. Nah, perhatikan di sini. Apa contoh di sini? Sa'ada Musa Isa. Baik, selanjutnya apa itu? Wa idza kana al-i'rabu zahiran. Nah. Apabila i'rabnya zahir tadi itu, ini di bawah tadi. Sa'ada Muhammadun Aliyan itu i'rabnya zahir. Aw wujidatil qarinatu. Atau ada qarinah tanda i'rabnya muqaddar, kedua-duanya muqaddar, tapi ada tanda menunjukkan bahwa pertama itu maf'ul bih, ada tanda, enggak mungkin kalau dia pelaku fa'il. Kita lihat contoh. Maka fata'khirul maf'ul bihi laisa biwajibin. Maka mengakhirkan maf'ul bih tidak wajib. Berarti boleh. Contoh, ra'a musal walada kan? Ra'a musal walada. Mana maf'ul bihnya? Jelas al walada. Bolehkah dibalik? Ra'al walada Musa. Boleh. Kenapa? I'rab maf'ul bihnya nyata al walada. Ya kan? Boleh. Ra'a musal walada. Ra'al waladah Musa. Enggak mungkin Musa itu mansub. Pasti dia marfu. Kena al-waladahnya sudah mansub. Nah. Kemudian, contoh kedua. Nahu dakhala Musa al-mustashfa. Dakhala al-mustashfa Musa. Boleh dibalik? Padahal, i'rab keduanya apa? Isim zahir. Apa? Muqaddar ya. Keduanya muqaddar. Nah. Kenapa ini enggak boleh, ini yang boleh? Nah, tadi apa? Dakhala Musa al-mustashfa. Sama-sama apa nih? Isim maksur, ini isim maksur di akhir alif qablaha fathah, sah? Nah, itu isim maksur di akhir alif, baik alif maksur atau alif mad panjang qablaha fathah. Ini isim maksur. I'rabnya muqaddar. Mau dia marfu, mansub dan majrur itu muqaddar. Sekarang di mana fa'il ini? Ini fa'il. Yang dulu itulah fa'il. Sa? Taib. Ini maf'ul bih. Mustashfa. Ini mustashfa. Ya, ini maf'ulun bih. Ini fa'il maf'ul bih. Bolehkah ini dibalik? Dakhala. Dakhala al-mustashfa. Apa? Musa. Ini maf'ul bih mim, ini fa'il. Bolehkah? Boleh. Kenapa boleh? Ada qarinah. Qarinahnya apa? Dari sisi makna, ya kan? Enggak mungkin rumah sakit masuk ke Musa. Musa yang masuk ke rumah sakit. Nah, itu karinahnya. Ya seperti ini, walaupun i'rabnya muqaddarah, ya kan? Maf'ulnya boleh dulukan atas fa'il. Kenapa? Musa tetap fa'il, enggak mungkin mustashfa fa'il. Karena ini dakhala Musal mustashfa. Musa masuk ke rumah sakit. Kita balik. Masuk ke rumah sakit Musa. Si Musa. Siapa masuk itu? Jelas Musa. Jelas jadi fa'il, enggak mungkin mungkin fa'il. Ini yang fa'il muakhar. Ada maf'ul bih muakhar apa muqaddam. Taqdim hadza jaiz? Jaiz, boleh. Kenapa? Ada karinah itu. Kalau ini tidak ada karinah ini. Kenapa enggak ada karinah? Nah, karena ini bisa saja kan Musa bisa membantu si Isa, Isa juga bisa bantu Musa. Sekarang mana yang bantu? Makanya seperti ini, pelakunya harus letakkan di awal, ya kan? Fa maf'ul bih di akhir. Kalau ini boleh dibolak-balik. Nah, itulah yang maksud karina. Wallahu alam bisawab. Baik, sampai di sini ya kajian kita. Iya, tinggal antum mengembangkan. Iya. Kaedah ini butuh tatbik ya, butuh praktek ini. Taib. Baik. Iya. Barangkali ada pertanyaan? Tampaknya tidak di malam ini belum ada. Alhamdulillah, berarti tidak paham itu. Insyaallah taala. Taib, demikian saja kajian kita. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.